senyum, bibirku bermerah, yang kudamba bahasa jiwa. Seandainya televisi ini tak berkisah munafiknya kita, manis muka, tangan bersenjata, sambil berkata, kita sesama.